Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fadhilillah azzaakumullah. Kembali kita kaji kitab syarah daripada Masail Jahiliyah. Kita masuk kepada al-mas'alatut tasi'ah wal khamsun. Masalah yang ke-59, yakni talqibuhum ahlal haqqi bil alqab al munafirah. Mereka ahli jahiliyah memberikan julukan-julukan kepada ahlul haq dengan julukan-julukan yang membuat lari manusia. Jadi kebiasaan memberikan julukan gelaran-gelaran buruk ini merupakan perkara yang sudah berjalan semenjak lama dari masa jahiliyah. Mereka terbiasa menggelari daripada ahlul haq dengan gelaran-gelaran yang buruk. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menggelari satu dengan yang lain dengan gelaran-gelaran buruk. Allah menyatakan wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling menggelari dengan julukan-julukan. Jadi di sana ada tiga perkara dalam penyebutan kepada seseorang, atau empat lah katakanlah. Penyebutan pertama adalah dengan namanya. Penyebutan kedua adalah dengan kunyahnya. Penyebutan ketiga adalah dengan lakob. Dan penyebutan keempat itu biasanya dengan nisbah. Maka sepantasnya untuk memanggil dengan sebutan nama, ini yang pertama, atau lebih utama jika dengan kunyah sebagai bentuk yakni ihtiram. Adapun dengan lakab, maka biasanya ya, biasanya itu terpakai pada perkara-perkara yang buruk, julukan-julukan. Meskipun tidak setiap julukan mengandung makna tersebut, karena tapi kebiasaannya itu adalah demikian. Atau nisbah. Nisbah itu seperti Ar-Rumi, Al-Farisi, Al-Qurasyi, Ad-Dimasqi, begitu. Kalau masa sekarang ini Al-Albani, nisbah kepada negeri Albania. Al-Lahji, Al-Mahri, nisbat nama kota di negeri Yaman sana. lahat dan mahram. Baik. Maka kebiasaan memberikan lakob-lakob buruk itu merupakan kebiasaan ahlul jahiliyah. Ya, melakobi, menjuluki ahlul haq dengan julukan-julukan dan lakob-lakob yang buruk tersebut. Berkata penulis, talqibu ahlil huda wa sawab bisafi'ah wal hasawiyah. Menjuluki ahlul huda, menjuluki orang-orang yang mendapatkan hidayah, ahlus sawab, orang-orang yang berada di atas kebenaran, bisaibah, dengan saibah, digelari dengan saibah wal hasawiyah dan al hasawiyah. Secara asal julukan-julukan yang berkonotasi negatif itu terlarang di dalam Islam. Ini secara asal. Sehingga kita kaum muslimin jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Seperti semisal sekarang ini fenomena yang terjadi di antara kaum muslimin, ya, di antara warga negara Indonesia saling mencela, saling mencaci dengan kalimat-kalimat buruk satu dengan yang lain. Yaitu merupakan perkara yang harus dihindari. Dengan kalimat cebong misalnya, kodok misalnya. Maka yang seperti ini penghinaan. Tidak lagi hanya sekedar lakob, tapi penghinaan. Ya, pelecehan. Perkaranya mungkin dianggap ringan pada sebagian orang, tetapi ini perkara besar. Ataupun sebaliknya, lawannya dengan menjuluki kampret misalnya, ya, atau tadal, ini sama juga. Wallahul musta'an. Rasul menyatakan sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Allah juga menyatakan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang setiap suka mencela, mengumpat, mencaci. Al muslimu laisa bitta'an walal la'an, kata Rasul. Walal fakhis walal badhi. Muslim itu bukan seorang yang suka mencela, menikam kehormatan, mencaci maki, melaknat, berbicara kotor, jelek, keji, tidak. Kalaupun kita misalnya dikatakan demikian, misal, maka jangan dijawab dengan yang semisal itu. Lebih baik kita bersabar. Biarkan. Kita sampaikan al-haq, diterima alhamdulillah, tidak diterima bahkan dicaci maki, maka itu ujian bagi ahlul haq. Dan itu kebiasaan ahlul jahiliyah semenjak dahulu dan akan terus terlestari, ya, sampai hari kiamat tiba. Akan menjadi ujian bagi ahlul haq. Sehingga Allah mensifati ahlul haq la yakhafun laumata la'in. Mereka tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Qala Syekh Shalih Fauzan, min manahiji ahlul jahiliyah, termasuk daripada manhaj ahlul jahiliyah, ihtiqaruhum li ahlil huda wa taqibuhum bil alqabis syani'atil munafirah. Ini termasuk daripada manhaj ahlul jahiliyah. Artinya ini merupakan jalannya mereka, jalannya ahlul jahiliyah, kebiasaan daripada ahlul jahiliyah. Ihtiqar, melecehkan ahlul huda, yani ahlul haq, orang-orang yang mendapatkan hidayah, dilecehkan, direndahkan, dicaci maki. Wa talqibuhum bil alqabis syani'ah, dan menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang jelek dan julukan-julukan yang membuat orang itu lari. Yaqulun sabi'ah, mereka mengatakan ahli jahiliyah, ya, kalau ada seseorang yang kemudian masuk ke dalam Islam, orang-orang Quraisy melihat ada yang kemudian masuk ke dalam agama Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka mengatakan fulan sabi, fulan telah keluar dari agamanya. Masuk ke dalam Islam itu dikatakan sabi'ah. Dan karena itu menjadi kebiasaan mereka, di saat kemudian mereka hendak masuk Islam, mereka menyatakan sobatu, sobatu, padahal maksudnya adalah aslamtu. Wasabi' huwa al-kharid 'anid-din. Sedangkan sabi' itu orang yang keluar daripada agama. Fa yusammuna ahlal haqqi bisabi'ah al-kharijina 'anil haqq. Mereka menyebut ahlul haqq dengan sabi'ah. Orang-orang keluar daripada al-haq. Padahal mereka masuk ke dalam al-haq, tetapi dikatakan keluar daripada al-haq. Kalau kita proyeksikan pada keadaan kita saat ini, orang-orang yang kembali mengajak kepada Al-Quran, kembali mengajak kepada sunnah Rasul, mari kita beragama sebagaimana cara beragamanya pendahulu-pendahulu kita dari kalangan salafus salih, dikatakan dengan ucapan-ucapan munafiroh. Mungkin tidak dikatakan sobek karena memang tidak paham ya, dan tidak ma'ruf. Dikatakan dengan kalimat wahabi, itu kalimat makhufah, kalimat yang membuat lari ya, menakutkan. Wahabi, orang kalau sudah tahu wahabi sudah kayak suatu monster yang mengerikan. Ini juga sama, munafiroh. Ini metode jahiliyah sebetulnya ya, metode jahiliyah. Sedangkan kalau ditilik dari sisi makna, sobi itu artinya adalah al-kharid anidin, keluar dari agama. Sedangkan wahab itu kan nama Allah ya kan? Nisbat kepada al-wahab itu kan nisbat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keliru ya. Kalau mereka menginginkan dengannya adalah nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, mestinya yang Muhammadi bukan wahabi. Sehingga memang Allah subhanahu wa ta'ala kendaki demikian ya. Mereka menuduhnya wahabi, pengikut al-wahab, ya ini Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penisbatan yang tidak pada tempatnya. Tetapi intinya, pokoknya membuat orang lari. Membuat orang lari, munafir. Sedangkan kita adalah ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dikatakan apa yang mereka sebutkan, apapun sebutannya. Karena kita mengajak kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah definisi daripada ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Fa yusammuna ahlal haqqi bisawabiha al-kharijina 'anid-din li'anna al-haqqa fi 'urfihim ma kanu 'alaihi min al-kufr wa dhalal. Karena kebenaran pada kacamata mereka adalah apa yang mereka berada di atasnya dari berbagai macam kekufuran dan kesesatan, yakni bentuk mengkultus individukan daripada tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh kebatilan, kesyirikan, dan berusaha untuk senantiasa melestarikan dari tradisi, kebudayaan, dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada pada kebiasaan mereka, orang-orang yang pendahulu-pendahulu mereka, nenek moyang mereka, yang mereka agungkan, mereka tokohkan. Itulah kebenaran bagi mereka. Nah, orang yang kemudian keluar daripada hal tersebut dikatakan keluar dari kebenaran. Ya, ini kebenaran menurut versi mereka, ya, menurut versi mereka. Sehingga mereka katakan fulan sobi, fulan telah keluar dari agama nenek moyang. Dan itu yang ditakutkan oleh Abu Thalib di saat kemudian di akhir hayatnya tetap dia tidak mau mengakui, tidak mau melafadzkan, bukan mengakui, tidak mau melafadzkan kalimat syahadat. Walaupun sudah mengakui dalam hati, tidak mau melafadzkan. Tidak mau melafadzkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang dengannya masuk dalam Islam. Sehingga mati di atas kesyirikan. Ya, ini kalimat yang dilontarkan oleh Abu Jahal. Atarghabu 'an millati Abdul Muttalib, ya Abu Thalib. Apakah kamu benci terhadap milahnya Abdul Muttalib? Ya, milah Abdul Muttalib itu yang dianggap sebagai al-haq. Apa kamu menjadi sobi? Kamu keluar daripada agama Abdul Muttalib. Famanittaba'a ar-rasul fahuwa sobi. Maka siapa yang mengikuti Rasul, dia adalah sobi. Ya, ini al-kharid 'anid-din. Kharid 'an 'adatihim wa taqalidihim. Keluar dari kebiasaan mereka, tradisi mereka, dan taklid-taklid mereka. Wa madhhabihim, dan keluar daripada madhab mereka. Wa nidhamihim, dan aturan-aturan mereka. Wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum, dan apa yang mereka dapati bapak-bapak mereka berada di atasnya. sebagaimana ahlul jahiliyah, mereka tidak mendapat uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengikuti dari bapak-bapak mereka. Maka sebagaimana pula kita saat ini tidak akan ada uzur kalau hanya sebatas mengikuti apa yang sudah ada tanpa kemudian mau belajar, mau melihat, mau mengkaji apakah sudah benar apa yang didapati selama ini ataukah tidak, apakah sudah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah Rasul itu ya tidak akan pernah mengalami daripada penyimpangan. Al-Quran terutama dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tidak akan pernah ya mengalami kerusakan bentuknya tabdil ataupun taghyir ataupun tahrif ya, disimpangkan ataupun diubah, diganti, ditambah ataupun dikurangi karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau ada orang yang menyimpangkan makna-maknanya, akan senantiasa ada orang-orang yang meluruskannya. Dari kalangan para ulama, orang yang berusaha menambahkannya, maka akan ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kemudian kembali ya, membersihkan dari perkara-perkara yang ditambah tersebut ataupun dikurangi tersebut ataupun diganti-ganti tersebut. Akan senantiasa ada, sehingga butuhnya kita untuk belajar dan mencari. Rasulullah SAW menguatkan mana ini, la tazal ta'ifah min ummati dhahirina 'alal haq la yadurru man khadalahu wa man khalafahu hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada ta'ifah ya, sekelompok orang dari umat ini yang dhahirina 'alal haq, yang tampil di atas al-haq. Dhahir artinya bukan muktabi, tampil terang-terangan menyampaikan al-haq. Ya, sehingga bisa menjadi hujjah. Nah, kalau mustabi ya sembunyi di bawah tanah underground, ya kan? Ya enggak bisa jadi hujjah. Enggak tahu orang. Ya, ini sekarang ditampilkan, dijelaskan, bisa diketahui oleh setiap orang bagi yang mau tahu, ya, bagi yang mau belajar akan ada ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari daripada jalan kami, akan tunjukkan jalan-jalan kami. Akan Allah tunjukkan. Jadi zahirina ala haq. Bukan kok mereka ini tidak ada lawan, tidak ada musuh, tidak ada ujian. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian-ujian ya. Tetapi Allahnya Rasul menyatakan la yadurruhum man khalafahum wa man khadalahum. Tidak bermadarat orang-orang menyelisih mereka ya. Menyelisih dari yang selain mereka, dari kalangan musuh-musuh Islam, orang-orang kufar, ataupun dari kalangan dalam mufadzilun, orang-orang yang gembosi dari dalam, tidak bermantor. Tetap mereka jalan dan mereka tugasnya hanya sekedar menyampaikan yang disampaikan begitu saja. Tidak ada kewajiban lebih daripada itu. Tidak ada kewajiban lebih daripada itu. Nah, kok sekedar memberikan sampai menyampaikan tauhid diberikan solusi. Ya, karena itu tugas kita itu. Ya. Tugasnya hanya sekedar menyampaikan. Adapun solusi ya dilihat permasalahannya apa. Nah, ini yang disebut dengan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Solusi tersebut ya ta'awun di antara kita. Tetapi tugas daripada para dai adalah menyampaikan. Walsamunahu hasawiyan. Kalau tadi disebut sebagai sobi'ah, maka pada kali yang lain mereka menyebut dengan hasawiyah. Apa itu hasawiyah? Minal hasu. Wahuwa syai' alladhi la fa'idata minhu. Al-hasu adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi hasawiyah artinya adalah orang-orang gembel rendahan, tidak ada manfaatnya. Orang-orang pinggiran. Wa hasbul kalam wa al kalam alladzi laisa fihi faidah. Dan hasbul kalam adalah kalimat yang tidak ada manfaatnya. Omong kosong itu hasbul kalam. Kalam farid. Baik. Nah, mereka menyebutnya dengan hasawiyan. Hasawiyah. Hasbul maknanya seperti itu, tetapi mereka ya melabeli daripada ahli hadis. ahlu sunnah dengan hasawiyah karena kebiasaan mereka yang menulis di pinggiran hasya. Ya. Karena demikian memang kebiasaan daripada salaf ya dalam praktek ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar mereka, metode salaf itu. Ya, mereka membuat tulisan-tulisan di pinggiran kitabnya. Ya, ada kitab, ya, kitab yang merupakan matannya, induknya, yang kemudian dipelajari. Maka nanti para tulab memberikan catatan-catatannya di pinggir-pinggir kitabnya itu. Itu disebut dengan hasiah. Kalau sekarang bahasa kita ya footnote, catatan kaki. Tapi bukan di kakinya sini, di paling bawah, enggak, di pinggir-pinggirnya sini. Ya, bagian-bagian yang masih bisa ditulis ini itu dijadikan tempat untuk menulis hasiah. Nah, mereka menyebutnya dengan hasawiyah, yakni dinisbatkan kepada al-hasu, orang-orang rendahan, kebiasaannya membuat tulisan-tulisan catatan kaki. Ini maksudnya adalah ahli hadis. Wa yusammunahum sathiyyin, dan mereka menyebutnya dengan sathiyyin. Sathah itu artinya permukaan. Artinya nisbat kepada orang-orang yang hanya mengetahui Islam secara dangkal. Orang-orang yang hanya sekedar mengetahui Islam hanya kulitnya saja. Itu mereka-mereka itu hanya orang-orang yang tekstual. Melihat secara teksnya saja. Tidak melihat konteksnya. Konteks maksud mereka adalah apa yang mereka tafsirkan menurut hawa nafsu. Ini konteksnya sekarang demikian. Beda dengan konteks di masa Rasul. Maka kita harus memahami ayat ataupun hadis secara kontekstual. Jangan saklek, jangan tekstual. Itu kaku namanya. Jumud. Dan kalimat-kalimat seperti ini ya, sathiyyin, disebut sebagai orang-orang yang hanya memahami dangkalnya saja, zahirnya saja. Padahal maksudnya tidak demikian. Nah, maksud tidak demikian itu menurut siapa? Menurut ha'ula. Dan ha'ula ini siapa? Ya, al-firaqudollah, yang masing-masing mereka punya akal dan pendapat sendiri-sendiri. Ya. Kalau versinya Jabriyah, ya otomatis sesuai dengan akalnya Jabriyah. Hawa nafsunya dia. Kalau Qadariyah menurut akalnya dia. Kalau Khawarij juga menurut pendapatnya dia. Ya kan, kalau Syiah juga menurut mereka semua, ya, mengikuti hawa nafsu. Dengan dipoles seolah-olah mereka adalah orang-orang yang hikmah, mungkin mengambil sesuatu ya tidak langsung mentahan tapi diolah. Wa mutaakhirin, dan orang-orang terbelakang, ini juga di antara sebutan-sebutan lakop-lakop yang mereka lontarkan kepada ahlul haq. Ini orang-orang terbelakang, orang-orang yang badannya saja hidup di masa kita tetapi jiwa mereka, akal mereka, hati mereka tertinggal di masa zaman unta. Jadi mereka ini orang-orang terbelakang. Ini mereka ini mumi-mumi hidup. Ini bahasa mereka. Wajamidin, dan orang-orang kaku, orang-orang jumud. Ila ghairi dzalika minal alfad, dan seterusnya berbagai macam julukan-julukan yang lain. Kalau tadi julukan-julukan di sekitar kita saat ini, itulah yang dirasakan oleh kita. Kita bersabar dari itu. Dan jangan kali lagi kita membalas dengan mencari-cari julukan untuk mereka. Tidak perlu. Dan jangan, tidak perlu. Biarkan aja. Mau disebut ini, disebut itu, dijuluki ini dan itu. Karena memang kita posisinya itu berada di tengah-tengah, sehingga akan menjadi sasaran target dari setiap firq. Karena kita berada di tengah-tengah. Ya, Ahlus Sunnah itu kan berada di tengah-tengah persis, dari ekstrem kanan, ekstrem kiri. Ya, kalau antara Murji'ah dengan apa? Khawarij misalnya. Khawarij dan Mu'tazilah. Kalau Murji'ah, amalan itu tidak berpengaruh pada keimanan, sehingga orang berbuat dosa apapun tidak mempengaruhi daripada keimanan. Khawarij, pelaku dosa besar, kafir. Kan di antara pertengahan. Maka ahli sunnah ya, oleh Khawarij dituduh Murji'ah, oleh Murji'ah dituduh Khawarij. Otomatis ini, karena dia berada di tengah-tengah. Dan seterusnya, yang sama dengan firqah-firqah yang lainnya. antara Qadariyah dengan Jabriyah itu kan juga istilahnya dua kutub yang berseberangan. Maka Ahlus Sunnah berada di tengah-tengahnya. Dan itulah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian bagi Ahlus Sunnah. Atas biru, apakah kita bisa bersabar? Ujian kita di situ. Lakin hadza la yadur ahli al-haq. Tetapi ini sama sekali tidak bermadharat terhadap ahli al-haq. Fa qaum Nuhin qalu. Kaumnya Nuh dahulu mereka mengatakan wa ma naraka tab'aka illa alladziina hum araziluna badiyar ra'i. Dan tidaklah kami melihat orang-orang yang mengikutimu ya Nuh kecuali orang-orang yang mereka itu rendahan, arazil, orang-orang rendahan. Yang ikuti kamu kok ternyata orang-orang rendahan. Badiyar ra'i, orang-orang yang sibut ra'i langsung di saat tanpa harus pikir panjang. Orang-orang badiyar ra'i itu artinya orang-orang yang tidak bisa mencerna. Ya, tidak bisa menimbang. Tetapi di saat diajak langsung kayak gitu, tanpa pertimbangan. Ai sathiyun, ya ini orang-orang yang tadi orang-orang yang dangkal, cara berpikirnya itu dangkal. Harusnya kalau diajak kepada suatu itu kan ya ditimbang dulu, ya. Kalau ada bahan makanan itu ya dicuci dulu. Kemudian setelah itu dikeringkan, ditiriskan, kemudian setelah itu dikasih bumbu, baru setelah itu dimasak dan diolah. Ini enggak, ya. Disodorkan apa langsung disantap. Itu namanya sathiyun. Ma'indahum tafkir, orang-orang yang tidak memiliki akal, tidak memiliki otak, tidak mau berpikir. Ittaba'u kamin ghairi tafkir, mereka langsung mengikuti kamu tanpa berpikir terlebih dahulu. Amma al-qala walladzina 'indahum rozana falam yattabi'u, adapun orang-orang yang berakal, orang-orang cerdasnya, ya, orang-orang mulia, cendekiawannya, mereka tidak mau mengikuti kamu ya. Ini tokoh-tokoh enggak ada satupun yang mengikuti kamu. Yang mengikuti kamu ini orang-orang yang ya kerjaannya sangat rendah. Orang-orang yang status sosialnya tak terpandang sama sekali. Dan memang atbaul anbiya seperti itu, ya. Qatibillah azakumullah disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, pada ayat ini bisa dilihat. Ma naraka illa basyara mislana. Ini kalimat sebelumnya, sebelum ini. Yani kami tidak melihat engkau ya Nuh kecuali sama seperti kami, manusia biasa, engkau bukan malaikat, ya. Kamu biasa manusia seperti kami. Kok bisa kamu yang dipilih bukan kami, begitu. Kemudian ini kalimat ini. Wa man raka tab'aka illa alladziina hum aradzun. Yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang rendahan di antara kamu. Ya, ini disebutkan di situ orang-orang yang berstatus sosial rendah. Orang-orang yang mungkin pekerjaannya memperbaiki sol sendal, sol sepatu kayak gitu. Kemudian para penjahit, penenun ataupun yang semisalnya, mungkin orang-orang yang dipandang rendah di mata mereka. Tidak ada orang-orang yang mulia, tidak ada tokoh-tokoh satupun di antara mereka yang mengikuti kamu ya Nuh. Maka mereka-mereka itu orang-orang yang memang daya dongnya, daya nalarnya pendek, sehingga ya wajar mengikuti kamu. Tidak menunjukkan sedikit pun kalau kamu itu berada di atas kebenaran, Nuh. Kemudian ayat lanjutannya, bukan ayat lanjutannya, artinya kalimat pada ayat itu selanjutnya, wa ma nara lakum alaina min fadl, juga kami tidak melihat bahwa kamu memiliki kelebihan atas kami. Dilihat dari segala sisi, dari status sosialnya, dari sisi perangainya, akhlaknya, mungkin ya, mereka menganggap diri mereka adalah orang-orang yang bermartabat. dari sisi fisiknya, dari sisi kondisi-kondisinya. Kami tidak melihat di saat kemudian orang-orang masuk ke dalam agama kamu, kemudian mereka mendapatkan satu kedudukan, mendapatkan keuntungan. Tidak ada keutamaan kalau aku atau kalau kami masuk ke dalam agama kamu, wahai Nuh. Banadzunnukum kadzibin, bahkan kami menyangka bahwa kalian itu para pendusta. Apa yang kalian ajar berupa kemaslahatan akan begini, akan begitu, kemudian juga kalian beritakan tentang sa'adah di dunia wal akhirah, ya, akan bawa kepada kesuksesan hidup apabila masuk ke dalam agama kamu ini. Ini semua adalah kedustaan, ucapan-ucapan orang-orang kafir terhadap Nabi Nuh alaihissalam dan kepada pengikut Nabi Nuh. Dan ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, dzalika dalil ala jahlihim wa qillati ilmihim wa aqlihim. Itu justru dalil akan kebodohan mereka, akan sangat sedikitnya ilmu mereka dan sangat dangkalnya akal mereka. Fa innahu laisa bi'ar 'alal haq radhalat man ittaba'a. Karena tentunya ya bukan satu aib kalau kebenaran itu yang mengikuti adalah orang-orang yang dianggap rendah. Iya kan? Kenapa? Fa innal haq fi nafsihi sahih. Karena kebenaran itu sendiri adalah sahih. Yani artinya kebenaran itu adalah mulia. Kebenaran itu adalah kemuliaan. Wa sawa'un ittaba'ul asraf awil aradil. Sama saja yang mengikuti adalah orang-orang mulia atau orang-orang yang dianggap rendah. Di saat seseorang masuk ke dalam kebenaran, dia berada dalam kemuliaan. Balil haqqil ladzi la syakka fi an atba'al haqq humul asraf. Bahkan sesuatu yang tidak diragukan sejatinya, yang mulia itu adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran. Walau kanu fuqara, walaupun mereka adalah orang-orang fakir. Walladzina ya'baunahu humul aradil, dan orang yang enggan menerima al-haq itulah orang-orang rendahan. Walau kanu aghnia, walaupun mereka orang-orang kaya, walaupun mereka para tokoh, walaupun mereka berstatus tinggi, walaupun mereka bergelar dan berderet sekian banyak jabatan dan kedudukan yang ada pada mereka. Haula aradil. Ya, mereka adalah orang-orang rendahan. Summa, kemudian kata Ibnu Katsir, al-waqi' ghaliban anna ma yatba'al haq du'afa'un nas. Kemudian memang secara realita, ya, umumnya yang mengikuti kebenaran itu adalah justru orang-orang rendahan, justru orang-orang lemah. Wal ghalib 'alal asraf wal kibriya wal kubara mukhalafatu. Dan umumnya orang-orang yang justru tokoh, ya, orang-orang mulia, orang-orang besar, ya, itu justru menyelisih daripada kebenaran itu pada setiap generasi. Allah Ta'ala menyatakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana 'ala ummah wa inna 'ala atharihim muqtadun. Demikianlah, tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad di satu negeri seorang pemberi peringatan, yakni seorang rasul, kecuali para dedengkotnya, tokoh-tokohnya, orang-orang besarnya, mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami dapati bapak-bapak kami itu berada di atas satu ajaran. Wa inna 'ala atharihi muqtadun, dan kami mengikuti, tidak mengikuti daripada ajaran mereka. Menolak daripada ajaran rasul yang diutus dengan alasan yakni melestarikan, ya, dan mempertahankan daripada apa yang selama ini menjadi anutan, suatu yang senantiasa dijalankan. Ya, siapa yang termanfaatkan, yang mendapatkan kemanfaatan dengan terlestarikannya itu semua? Ya, haula al asraf, haula al ubara, orang-orang besar, tokoh-tokoh itu yang akan mendapatkan kemaslahatan dari pelestarian-pelestarian sesuatu tersebut. Nah, mereka akan senantiasa disobyo-sobyo, disanjung-sanjung. Mereka tidak paham bahwasannya kalau mereka masuk dalam Islam, tetap mereka akan dimuliakan. Karena Rasul mengatakan annasu ma'adin, manusia itu ibaratnya barang tambang. Artinya kalau engkau adalah emas, ya, engkau tetap akan menjadi emas dimanapun engkau berada. Ya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Idza taqibu. Sebaik-baik kalian di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik pula di masa Islam. Engkau tokoh dalam jahiliyah akan menjadi tokoh pula engkau di dalam Islam. Begitu. Karena memang asalnya engkau adalah emas. Nah, ini digosok emasnya dengan hakikat yang sebenarnya akan semakin mengkilap, akan tampak. Ini mereka ketakutan. Mereka ketakutan di saat mereka masuk ke dalam Islam, melihat, Islam itu kok keren ya. Ya, bayangannya seperti itu. Islam itu radikal. Ya, memang pencitraannya seperti itu, musuh-musuh Islam dengan propaganda yang memang mereka media, mereka kuasai ya semua. Sehingga mereka mudah sekali membuat opini dan membuat propaganda dan pencitraan-pencitraan menggambarkan Islam dengan rupa yang sangat buruk, sangat jelek. Dilihat dari oknum, bukan dari ajarannya. Dari satu kejadian tidak pada kejadian yang lain. Dari satu sisi syariat tidak secara menyeluruh. Sehingga ya jelas akan terlihat suram dan buram Islam itu. Menjadi suatu yang betul-betul sangat jelek sekali. Tetapi kalau dilihat secara menyeluruh, ya, betul-betul itu adalah rahmah, rahmatal lil alamin. Jadi di sini di dalam ayat ini jelas Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa justru para tokoh pada setiap umat yang diutus padanya Rasul adalah menjadi penentang-penentang dakwah Rasul itu sendiri. Bahkan di saat Herakle, ya, penguasa Romawi pada masa Rasul, bertanya kepada Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb, tentang sifat-sifat Rasulullah SAW. Herakle bertanya dengan kalimat, asrafun nas ittaba'u au du'afa'uhu, apakah orang-orang mulia para tokoh yang mengikutinya ataukah justru orang-orang rendahan, orang-orang lemahnya? Qal, Abu Sufyan menjawab, bal du'afa'uhu, bahkan orang-orang rendahan, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang status sosialnya rendah. Maka Herakle mengatakan, hum atba'u rusul, itulah memang pengikut para rasul. Artinya diketahui dari kitab sebelumnya, ya, dari kitabnya orang Nasrani tentunya Injil, dan Herakle ini termasuk daripada tokoh, ya, yang memang juga menggeluti daripada kitab sucinya, kitab Injil, bahwa pengikut para rasul itu umumnya adalah ad-du'afa. Kemudian kalimat di sini badiyar ra'i, ya kan? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, laisa bi madzimmah wala aib. Badiyar ra'i yakni orang yang tidak banyak pertimbangan gitu ya. Badiyar ra'i itu pada apa yang tampak terlihat langsung diambil. Itu orang yang tidak banyak pertimbangan, seolah-olah ya mereka ini kan orang-orang yang cerdik pandai dan orang-orang yang hakim, orang-orang yang hikmah, orang-orang yang sangat bijaksana, tidak langsung bersegera pada sesuatu, ditimbang di ini dan di itu. Tayib, maksud daripada badiyar ra'i di sini laisa bimadzimah wala aib, bukan satu celah, bukan satu aib. Li'annal haq, karena kebenaran, idza wudhiha, apabila dijelaskan, dijelentrekan ya secara gamblang, la yabqa litarawi wala lilfikr majal, kalau sudah dijelaskan kebenaran itu tidak akan menyisakan sedikit pun keraguan ya. Tarawi itu artinya bimbang ya. Ini masih dipertimbangkan, dilihat di ini, di itu, enggak. Kalau al-haq sudah dijelaskan, tidak butuh fikr ya. Tidak ada waktu untuk kemudian ini perlu untuk dibingkan dikit, enggak. Kenapa? Manusia itu kan akalnya kan berperingkat, berbeda-beda, ya kan? daya nalarnya. Maka Allah jadikan syariat itu semudah-mudahnya dan sangat gampang difahami hatta orang yang paling lemah akalnya, karena dia juga akan diajar. Ya, bukan orang yang paling lemah itu kemudian akan tersingkirkan, akan sulit untuk menerima kebenaran. Tidak. Allah jadikan syariat itu sangat gamblang, sangat mudah, sangat jelas. Kebenaran-kebenaran, apalagi ini yang berbicara adalah ashabun nas, orang yang paling fasih, Rasul pilihan Allah, ya, menjelaskan. Ya, kurang apa? Sehingga betul-betul setelah dijelaskan langsung diambil itu kebenaran jelas. Begitu. Bala putta min ittiba'il haq wal halahali likulli dhi zaka'in badaka. Bahkan tidak bisa tidak, ya, untuk segera menyambut kebenaran tersebut dalam kondisinya seperti ini, ya, yakni sudah dijelaskan. Bagi setiap orang yang memiliki zaka' wa dhaka, memiliki kesucian hati dan memiliki kecerdasan. Wala yufakir wala yanzawi hahuna ila illa ayyin al-gobi. Tidaklah kemudian masih menimbang, kemudian masih ini itu, kecuali orang yang memang orang yang memang tidak memiliki. Ini orang dungu, orang yang afan, ini orang bodoh, ya, gobi. Warusul, sehingga orang-orang yang tadi dianggap sebagai badiyar ro'i, orang-orang yang dianggap rendahan, itu justru pada akhirnya orang-orang yang cerdas. Pada akhirnya mereka adalah orang-orang yang cerdas, walaupun secara pandangan manusia mereka orang-orang yang direndahkan. Wa rusul sallallahu wasallam alaihi majma'in innama ja'u bi amrin jeliin wadih. Sedangkan para rasul itu mereka datang dengan perkara yang sangat jelas, sangat gamblang. Rasul sallallahu pernah berkata, Ma da'autu ahadan ila Islam illa kanat lahu qabwah ghair Abi Bakar fa innahu lam yatalaqam. Tidaklah aku ajak seseorang kepada Islam melainkan ada padanya qabwah. Ya, ini ada sedikit menunda gitu. Ya, bukan kok ragu, enggak, menunda. Ya, tidak langsung kecuali Abu Bakar. Ya, di saat aku ajak fa innahu lam yatalaqam. Ya, ini mata rod dada wala tarawa, yakni sama sekali tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, langsung diambil. Karena memang melihat perkara yang sangat jelas, sangat gamblang, sehingga dijuluki dengan asyiddiq. Baik. Adapun ucapan wa ma nara lakum alaina min fadl, nah, ini ucapan dalam ayat, ucapan mereka di apa istilahnya, dihidayatkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma nara lakum alaina min fadl hum la yaruna dzalik. Kami tidak melihat ada keutamaan masuk dalam agama kalian. Ya, ya, mereka memang tidak melihat, betul, ya. Karena memang mereka tidak bisa melihat, li annahum amiya 'anil haqq, karena mereka buta terhadap kebenaran. Mereka buta terhadap kebenaran. La yasma'un wa la yubsirun. Mereka tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat. Bal hum fi raibihim yataraddadun, bahkan mereka dalam keraguan-keraguan mereka senantiasa bimbang. Fi dhulumatil jahli ya'mahun, mereka bingung berada dalam kegelapan, ya. Dhulumatil jahl, kegelapan kebodohan. Jadi jangan terkecoh dengan berbagai macam statement-statement daripada orang-orang yang mereka merendahkan Islam. Dengan dikemas dalam bahasa-bahasa yang mungkin sangat tinggi nilai intelektualnya, jangan terkecoh dengan itu semua. Karena memang agama Islam ini agama yang mudah, mudah sekali, mudah, sangat mudah untuk dipelajari. Ya, bagi siapa yang mau mempelajarinya. Orang-orang yang tidak melihat sisi kebaikan pada setiap syariat yang ada, anggaplah suatu yang paling mereka geting, ya, paling mereka benci. Syariat ya, menyeramkan, kisos misalnya. Mereka tidak memakai hukum itu dan bencinya setengah mati, tetapi mereka di saat melihat berbagai macam kejadian-kejadian, lihat di antara komen-komen mereka, ya, malah lebih mengerikan lagi, ya. Malah sepertinya langsung tembak aja pak polisi, ini bakar ini itu, dan bahkan terjadi padahal dalam syariat, subhanallah, ya, rahmah. Tetapi mereka kalau diajak kepada syariat itu lari seperti karena humurumustan pirofarot ningkoswaro, tunggang langgang ketakutan. Allahu musta'an. Sedangkan kalau mau duduk belajar baik-baik tentang syariat Allah, syariat Islam, seluruh daripada hukum-hukumnya adalah hikmah, penuh dengan hikmah. Takutnya setengah mati dengan yang namanya rajam misalnya, ya, mereka sendiri. Ya. Allahu musta'an. Komentar-komentar mereka dalam jiwa mereka yang sangat-sangat jauh daripada hidayah, jauh lebih mengerikan lagi. Sedangkan kalau ditelisik hukum rajam, katakanlah misalnya, harus mendatangkan 4 saksi yang langsung melihat, ya. Keempat-empatnya itu melihat kejadian tersebut, ya. Betul-betul melihat kejadian dikinayakan dengan timba masuk ke dalam sumur. Empat-empatnya baru bisa diterapkan yang namanya rajam. Potong tangan itu tidak kemudian setiap pencuri nyuri permen potong tangan, tidak seperti itu syariatnya. Ya, ada nominalnya, ada nisabnya untuk kemudian diterapkan potong tangan. Kalau tidak sampai nisab, tidak ada itu potong tangan. Ini itu perlu dipelajari. Dan tangan bukan kemudian satu lengan begitu yang dipotong. Dan tentunya orang yang seperti itu mendapatkan seperti itu, kemudian ya, dia betul-betul akan insaf, akan sadar di saat kemudian dipotong tangannya. Kalau dia tidak sadar, dia sudah tidak lagi punya kemampuan untuk melakukannya kembali. Jadi itu maslahat bagi dia, bagi orang yang dihukum. Kemudian di akhirat sudah tidak lagi terkena daripada hukuman apa yang telah dia kerjakan di dunia tersebut, karena sudah dihukum di dunia. Nah, adapun hukuman-hukuman yang diterapkan itu adalah kezaliman semua. Ya, kalau tidak sesuai dengan syariat Allah, karena tidak berlaku nanti. Orang yang dihukum dengan hukuman-hukuman tersebut, mereka masih harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Orang berzina misalnya dihukum 2 bulan keluar misalnya. Itu nanti di akhirat masih harus berhadapan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mencuri ya, 10 tahun katakanlah misalnya, 2 tahun katakanlah, tersiksa di penjara, itu kezaliman. Tetapi hukumannya masih akan dituntut nanti di akhirat. Setiap hukum yang tidak diterapkan hukum Allah padanya, nanti masih akan berkelanjutan di akhirat. Dan orang yang menghukum dengan tidak sesuai dengan hukum Allah akan mempertanggungjawabkannya juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang akan ditanya bukan kita. Sehingga dalam perkara ini ya, keadilan Islam, rahmat Islam bagi alam semesta, ya, bagi keseluruhannya kalau diterapkan. Ya. Kalau tidak, ya fantadziru inna ma'akum minal muntadzirin. Tunggu saja, kita juga sama-sama menunggu datangnya hari tersebut. Wallahu taala a'lam bissawab. Nabtafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.